Kita keluar, ada banyak urusan dan pulang, merasa aman tidak? Anda aman tidak? Atau merasa takut? Semua kalau merasa takut, berarti tidak ada yang keluar dari rumah untuk mencari nafkah dari sini. Coba bagaimana keadaan anak di negeri Palestina? Coba perasaan ibu yang setiap bangun pagi untuk menyiapkan anaknya siap-siap ke sekolah. Dan dia bersalaman dengan anaknya yang 5 orang. Bersalaman seperti salaman pisah. Padahal anaknya cuma mau pergi sekolah, balik lagi nanti siang. Kenapa dia bersalaman dengan mulut dan mencium mereka? Karena dia rasa anaknya kalau keluar belum tentu bisa balik, karena bisa tiba-tiba diserangi oleh orang Yahudi. Dan anaknya bisa menjadi salah satu korban sebagaimana anak yang lain. Dan begitu datang jam siang, ibu itu menunggu di luar rumah. Dari jauh dalam penuh harapan, apakah anaknya di antara anak-anak yang pulang ke rumahnya atau tidak. Begitu dari jauh melihat anaknya, dia bersujud syukur anaknya pulang dan selamat. Kira-kira perasaan itu, apakah kita pernah rasa? Tidak. Aman, kita antar anak sekolah, pulang ke rumah, tidur sampai siang, kita tidak ada rasa takut, karena kita rasa anak kita lagi sekolah dan aman. Ini merupakan jadi nikmat besar bagi kita. Aman iman dan aman aktivitas. Apakah selama ini ada yang menggoda iman kita? Bapak ibu, ada yang pernah datang mengancam kita harus berkufur supaya selamat dari pembunuhan? Lalu kamu tidak mau berkufur, saya bunuh. Ada yang pernah seperti itu? Berarti aman. Tapi mohon maaf, nikmat aman jarang kita memperhatikan, kecuali nanti kalau sudah saatnya takut, baru akan terasa ternyata nikmat aman luar biasa. Terus yang ketiga, jadi yang pertama sehat walafiat, karena banyak orang bangun pagi hari tiba-tiba sakit. Malah saya kenal ada banyak orang yang bangun pagi hari tiba-tiba stroke, tidak bisa bergerak. Alhamdulillah kita bangun pagi hari sehat walafiat, aman iman dan aman aktivitas. Yang ketiga, wa inda ruqut yaumi, memiliki kecukupan di hari itu saja. Memiliki kecukupan. Kalau kita bangun pagi, buka kulkas, ada makanan untuk hari itu. Walaupun belum mencari nafkah, walaupun belum mencari rezeki, walaupun belum mencari makan di luar, ada yang di rumah sudah cukup untuk makan pagi, siang, malam. Saya yakin kita bukan punya kecukupan, malah lebih daripada cukup. Saking banyak makanan kita busuk di rumah. Kadang kita lupa saking banyak makanan kita simpan di dalam kulkas sudah berhari-hari, kita lupa saking banyak makanannya. Kita tidak pernah berterima kasih. Kata Rasulullah, barang siapa yang memiliki 3 hal, sungguh dia telah memiliki dunia dan segala isinya. Jadi harus kita betul-betul bersyukuri nikmat Allah. Setiap bangun pagi sehat walafiat, aman dan memiliki kecukupan, maka pagi siang. Ada banyak orang hari ini dia belum punya makan, apalagi besok dia memikirkan. Jamaah sekalian, semua persiapan dan kata-kata yang saya berikan ini perlu dipersiapkan batin kita, hati kita, jiwa kita, pikiran kita untuk menghadapi bulan puasa. Dalam hal-hal yang saya sampaikan tadi, kalau kita rasakan dalam kemuliaan syukur dan kita betul-betul merasakan nikmatan umur, apalagi kalau Allah mengizinkan kita ketemu bulan puasa. Cita-cita orang banyak yang bertemu bulan puasa. Banyak orang yang ingin berjumpa bulan puasa. Tapi begitu malam bulan puasa dicabut nyawanya, dipanggil oleh Allah duluan, belum diizinkan menikmati bulan puasa. Ada banyak orang yang sudah Allah berikan umur dan tetap berpuasa sampai tiba-tiba sakit, tidak mampu berpuasa sampai akhir puasa dan hari lebaran, dia tidak mampu menikmati buka puasa, menikmati sahur, menikmati tarawih. Jemaah sekalian, harus kita benar-benar menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala keikhlasan kita. Harapan kita benar-benar, ya Allah, saya ingin jumpa bulan puasa dalam keadaan sihat wal afiat. Karena sungguh, ya Allah, saya akan tunjukkan bagaimana ibadah yang indah di bulan puasa. Ada nawaitu baik. Karena langkah pertama menuju kebaikan adalah nawaitu. Jadi anda sekalian mempunyai kewajiban nawaitu, apa yang anda bersiap untuk bulan puasa. Kalau memang sudah ada nawaitu, seandainya dipanggil oleh Allah duluan kita meninggal dunia dalam atas atau atas niat yang baik, kita akan bernawaitu ikhlas, akan tunjukkan kepada Allah seindah-indah ibadah di bulan Ramadhan. Dan begitu kita dapat bulan Ramadhan, saya mohon anda rasakan bulan Ramadhan yang kita ketemu, tidak akan ada kesempatan bulan Ramadhan lagi. Berarti Bapak Ibu, nikmat di Ramadhan sebelum nanti tidak ada lagi. Manfaatkan bulan Ramadhan, bulan ampunan, diawali dengan taubat nasuha. Ini satu, persiapan Ramadhan diawali dengan taubat nasuha. Kalau ada hal-hal yang kita terbiasa berlaku dosa dan maksiat, kesempatan kita tinggalkan sebelum masuk bulan Ramadhan, dan kita taubat nasuha supaya kita termasuk orang yang diampuni Allah di bulan Ramadhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadhan imanan, imanan ikhlas karena Allah, wa ihtisaban mengharap pahala dan ridha Allah, akan diampuni Allah segala dosa. Berarti kita sebelum masuk harus betul-betul mensucikan diri dengan taubat nasuha. Kalau ada hal-hal kita menzalimi orang, mengambil hak orang, atau minjam sama orang, dan tidak ada niat kita kembalikan dan lunaskan hutangnya, ini kesempatan kita segera taubat nasuha bersama Allah, dan taubat nasuha terhadap manusia kita minta dimaafkan atau dihalalkan atau kita kembalikan hak-hak mereka. Yang kedua, kita mengisi banyak istighfar, istighfar atas banyak kekurangan kita, istighfar atas dosa sepanjang tahun, istighfar atas berapa kali kita tinggalkan salat, istighfar atas berapa kali kita tinggalkan salat malam, istighfar atas berapa kali kita durhaka kepada orang tua, istighfar atas berapa kali kita punya kesempatan bersedekah tapi tidak bersedekah, istighfar atas segala kekurangan dan kesalahan, dosa dan maksiat lahir dan maupun batin, kita beristighfar. Karena istighfar termasuk salah satu ibadah yang luar biasa dahsyat. Apalagi kalau istighfar di waktu sahur. Yang terbaik untuk kita membawa istighfar adalah waktu sahur. Waktu sahur kira-kira sebelum azan subuh 30 menit. Begitu kita habis makan sahur, kita langsung isi istighfar saja. Tidak ada zikir yang lain, hanya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah memuji orang yang beristighfar di waktu sahur. Allah sendiri memuji hamba-hamba yang beristighfar waktu sahur sampai menuju waktu salat subuh. Yang ketiga, bernawaitu untuk memaksimalkan Ramadan, memanfaatkan Ramadan, karena tidak ada kesempatan Ramadan lagi. Anggap Ramadan ini Ramadan yang pertama ketemu dan yang terakhir. Anggap Ramadan ini yang sebelumnya jangan dihitungkan, barangkali belum diterima. Inilah yang kita berjuangkan. Ini kesempatan, ya Allah, terima kasih atas umur sampai ketemu bulan puasa. Maksimal dan manfaatkan luar biasa. Jadikan bulan Ramadan yang terindah, dari bulan-bulan yang sebelum. Yang keempat, bersungguh-sungguh berpandia baca Al-Quran, khususnya Al-Quran. Para ulama meninggalkan semua pelajaran ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tafsir dan ilmu-ilmu yang lain, hanya khusus untuk membaca kitab Allah. Malah dianjurkan untuk perbanyak khatam Al-Quran di bulan Ramadhan. Sayang sekali kalau kita ketemu bulan Ramadhan, bulan Al-Quran, syahr Ramadhan, alladhi unzila fihi Quran, bulan Quran, tapi tidak membaca Quran, na'udzubillah. Kalau tidak dibaca Quran di bulan Ramadhan, kapan dibaca lagi? Oleh karena itu, ulama menganggap bulan Ramadhan, bulan Al-Quran, akhirnya mereka benar-benar memanfaatkan berbanyak khatam Al-Quran di dalam. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah, dalam bulan Ramadhan saja, beliau mengkhatam Al-Quran 60 kali. 60 kali. Berarti dalam satu hari berapa? 2 kali. Ini khusus untuk Ramadhan. Kira-kira kita berapa? Jangan kita orang-orang yang satu kali seumur hidup, satu kali sudah bangga, malah bikin acara besar. Anak saya suka khatam Quran. Saya pernah diundang satu acara. Anak saya khatam Quran. Kita buat acara keselamatan. Saya datang, anaknya 13 tahun. Masya Allah. Kapan dia hafal? Hafal. Karena kalau kita di Madinah, orang bilang khatam, maksudnya hafal 30 juz. Tapi ternyata di Indonesia beda artinya. Jadi orang kata khatam, saya fikir hafal. Masya Allah, cuma saya mau tes. Namanya salah paham. Bukan salah paham saya. Bukan hafal. Khatam, baca. Baca sampai habis. Itu saja. Oh, kalau baca seumur hidup sudah bangga. Ini acara keselamatan sampai lari seperti ini karena khatam Al-Quran seumur hidup. Saya bilang la haula wala quwwata. Ini kesempatan jemaah sekalian, kita manfaatkan bulan Ramadhan, karena bulan Ramadhan bulanul Quran. Kalau memang tidak mampu, saya tidak minta 60 kali seperti Imam Syafi'i. Tapi saya mohon, paling tidak satu kali. Tapi jangan sampai habis puasa malah satu kali saja tidak dapat. Jangan, kasihan. Bulan Ramadan tapi tidak khatam Al-Quran, kayaknya berat, susah. Saya bertemu dengan seorang anak muda baca Quran di hari yang ketiga bulan Ramadhan. Saya, yang menarik perhatian saya, di hari yang ketiga bulan Ramadhan beliau baca surat Tabarak. Masya Allah, saya kalah sama dia. Langsung saya berkata sama anak ini, Masya Allah, sudah Tabarak, ini baru hari yang ketiga Ramadhan. Ini yang tahun kemarin, hari yang ketiga Ramadhan sudah Tabarak, sebentar lagi habis dong. Tinggal 2 juz kan? 29 sama 30. Berarti kira-kira dalam 3 hari khatam Quran. Masya Allah. Saya aja belum sampai situ. Buat saya bangga dengan semuanya. Ustaz, ini salah paham. Ada apa? Kan mau khatam kan? Nah, soalnya saya mulai dari bawah. Astagfirullah. Mohon maaf, orang Indonesia memang suka berakal-akal ya. Sambil Quran dia akalin. Khatam dari Al-Fatihah sambil nas, maksudnya dari nas sambil